30 menit tadi sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus rangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa dan aku hanya diam dan membeso. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri ku bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa dan aku hanya diam dan membeso. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu seakan memaksa dan terus memaksa. Ada pelangi. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu.